Nyai Gelis pujaan kau, Nyai Gelis kau hoyong tepang, upami te aya pamangan, langkung sae urang kenalan, Nyai Gelis pujaan. Nenggelis hati kang bimbang, upami